hidupku indah menjauh di sana, ayah serta bondaku. Di tepian mandi dan aku hijau yang damai selalu, nun di sanalah tempatku bertemu aku dan dia. Yang murni tinggal menjadi kenang-kenang.